Selama umat Islam sebagai umat terbesar di Indonesia ini berpegang pada prinsip dasar ideologinya ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah kalau mulainya dari situ, maka akan lahir manusia-manusia yang adil dan beradab, maka terbentuk akan terbentuk persatuan Indonesia dan akan terpilih kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Tahu apa artinya hikmah? Al-hikmatu hiya al-ilmun nafi' wal-amal as-salih. Yang boleh menjadi pemimpin di Indonesia berdasarkan sila keempat adalah orang yang berilmu tinggi, yang bodoh gak boleh. Karena bahaya. Dan ilmunya harus dibarengi dengan kemanfaatan. Bagi semua dengan ilmunya. Dan dibuktikan dengan track record amal solehnya.